yang lama di dunia, tak jua kau memahami dunia seakan hanya tentang uang dan harta. Bagaimana agar kau mengerti, buka mata hatimu, dengar firman Ilahi. Yang salah, janganlah kau nodai.